teriak kembali ku berbayang. Lupa cara lupakan ku, selupa cara lupakan ku. Saya harus bikin apa untuk lupakan ku, dan bagaimana caranya agar saya bisa lupakan semua kenangan indah dengan kisah. Oh, yeah. Na na na na na. Na na na na na na na na. Kunci tara bisa buka, sama si karam jauh di dalam dasar lautan cinta. Belum sembuh-sembuh luka yang kemarin, hari demi hari makin menyiksa batin. Kapankah semuanya berlalu? Tara kunjung habis, semua sapu tangis. Awal kisah yang manis berakhir dengan sadis. Senangnya gampang bagaikan merobek kertas. Pasti sudah saya lakukan di setiap bekas demi bekas, agar semuanya lekas pulih dari cedera yang teramat dalam. Selupa cara lupakan kau, saya harus bikin apa untuk lupakan kau, dan bagaimana caranya bisa lupakan semua kenangan indah dengan kisah. Oh. Bagaimana bisa lupakan kui? Terlalu banyak kisah yang sebuah dengan kui. Hangat pelukan itu masih terasa sulit untuk dihilangkan dari sapu ingatan. Saya ini semacam deng orang yang so pikun-pikun, hingga try bisa move on, baby. Tiap ada telpon saya kira itu koi. Mungkin dulu saya yang terlalu mencintai. Sampai kapan terus begini berada di posisi ini? Selupa cara lupakan ku, saya harus bikin apa untuk lupakan ku, dan bagaimana caranya agar saya bisa lupakan semua kenangan indah dengan kisah.